إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak. Nikmat iman, Islam, sunnah. Itu adalah nikmat-nikmat yang sangat-sangat besar. Tidak bisa dinilai dengan harta benda duniawi. Begitu pula nikmat ukhuwah al-Islamiyah, persaudaraan Islam yang di atas sunnah, ini juga merupakan nikmat yang sangat-sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayat-ayat yang insyaallah kita akan baca, dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan tentang betapa besarnya nilai nikmat tersebut. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Seandainya engkau menginfakkan ma fil ardi jami'an, apa yang di bumi seluruhnya, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mampu merekatkan, melunakkan sehingga menjadi orang-orang yang berukhuwah. Ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa merekatkan antara kalbu mereka. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang merekatkan di antara mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari ayat tersebut tentu kita bisa mengetahui betapa besarnya nilai ukhuwah, sehingga ukhuwah Islamiyah harus senantiasa dijaga, harus senantiasa diperhatikan, jangan sampai ada sesuatu yang membuat kita kehilangan nikmat besar tersebut. Lihatlah dahulu kaum Al-Aus dan Al-Khazraj di Madinah. Al-Aus dan Al-Khazraj di Madinah, dua kabilah besar yang sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka saling bermusuhan, saling berperang di antara mereka. Hampir-hampir dikatakan mustahil mereka akan bersatu. Tapi ketika Allah Azza wa Jal melunakkan kalbu mereka, ketika Allah Azza wa Jal mengeratkan hubungan di antara mereka, maka kembali mereka bersatu. Mereka menjadi orang-orang yang sangat bersaudara. Karena memang juga pada asalnya mereka orang-orang dekat. Tapi karena mereka tidak terbimbing oleh Islam, maka mereka menjadi bercerai-berai. Maka datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan merekatkan hubungan di antara mereka. Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan hal itu di dalam surat Ali Imran. Bagaimana Allah menyatukan mereka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini yang akan kita baca dari surat Al-Hujurat adalah ayat-ayat yang terkait dengan hal itu. Tidak lain ikhwani fiddin rahimakumullah, ini adalah sebagai pengingat bagi kita semua. Kita selaku kaum muslimin dan lebih-lebih Ahlus Sunnah Salafiyin adalah orang yang paling berhak untuk betul-betul menjaga nikmat besar ini. Kalau kita melihat surat Al-Hujurat, surat ini adalah surat yang penuh dengan pelajaran-pelajaran adab yang bermanfaat dan berfaedah dan sangat besar faedah dan manfaatnya dalam bab ini, menerangkan tentang hak-hak Allah Azza wa Jal dan menerangkan tentang hak-hak kaum muslimin, sesama muslimin. Ikhwani fillah rahimakumullah, beberapa kali disebutkan dalam ayat ini panggilan-panggilan dari Allah Azza wa Jal kepada mereka kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di awal ayat dan beberapa ayat berikutnya, Allah Azza wa Jal selalu menyebut mereka dengan panggilan ini, an-nida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang maknanya bahwa kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kata beliau itu adalah imma khairun tu'maru bihi au syarrun tunha anhu. Akan datang setelah itu khairun tu'maru bihi, suatu kebaikan yang engkau akan diperintahkan dengannya, atau syarrun tunha anhu, keburukan, kejelekan yang engkau akan dilarang darinya. Ini satu kaidah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, lalu kita mendapatkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka akan datang setelahnya suatu kebaikan yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya, atau keburukan yang kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Berarti saat ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kita mesti segera menyiapkan telinga-telinga kita, menyiapkan kalbu kita untuk menerima khitab dari Allah Azza wa Jal, risalah yang terkandung pada firman Allah Azza wa Jal, isi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, pada ayat yang ke-10 pada surat Al-Hujurat ini, Allah Azza wa Jal mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Hanyalah kaum mukminin, mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara kedua saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada ayat ini seperti yang tadi kita sebutkan, Allah Azza wa Jal mengingatkan nikmat ukhuwah ini. Kita sebagai kaum mukminin, muslimin, harus menyadari nikmat ukhuwah yang Allah karuniakan kepada kita. Dan Allah Azza wa Jal mengatakan, fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah antara kedua saudara kalian. Sehingga saat terjadi sesuatu yang mungkin karenanya membuat seorang muslim renggang hubungannya dengan muslim yang lain, maka segera lakukan hal yang mempererat hubungan mereka. Lakukan hubungan persaudaraan sebagaimana sedia kalanya, tidak kemudian justru melakukan hal-hal yang membuat semakin renggang. Allah Azza wa Jalla mengatakan aslihu, perbaikilah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis-hadisnya bagaimana perumpamaan kaum mukminin, sehingga ayat ini dan hadis-hadis Nabi harus betul-betul menjadi landasan bagi kita. Nabi katakan, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tadaa'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Permisalan kaum mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim, dalam hubungan saling cinta mencintai di antara mereka, wa tarahumihim, dalam hubungan saling kasih sayang di antara mereka, wa ta'atufihim, atau dalam sebagian riwayat tawasulihim, hubungan di antara mereka, yakni sambungnya hubungan di antara mereka, kamatsalil jasadil wahid, ibarat satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau satu anggota badan itu mengeluhkan suatu sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma, maka seluruh jasad akan saling memanggil untuk sama-sama merasakan as-sahar wal humma, merasakan sakitnya, sehingga juga ikut tidak bisa tidur. Wal humma, ikut merasakan demamnya. Di dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, seorang mukmin bagi mukmin yang lain kal bunyan, ibarat seperti bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dha, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Lihatlah ikhwan fiddin rahimakumullah, kita perhatikan dalam ayat dan hadis Allah menyebut innamal mu'minun, hanyalah kaum mukminin. Nabi menyebut matsalul mu'minin, permisalan kaum mukminin. Nabi juga menyebut al mu'min lil mu'min, satu mukmin dengan mukmin yang lain. Nah, ini adalah khitab, pembicaraan yang diarahkan kepada kita semuanya sebagai seorang yang beriman. Tidak bermaksud satu pihak tanpa pihak yang lain, tidak bermaksud satu golongan tanpa golongan yang lain, tapi kita semua, masing-masing kita mendapat khitab, kandungan pembicaraan yang ada dalam ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikhwani fiddin rahimakumullah, yang laki-laki maupun yang wanita, besar maupun kecil, tua maupun muda, semuanya, ketika kita sebagai seorang mukmin, maka ingatlah pesan-pesan ilahi, pesan-pesan dari Allah Azza wa Jal, pesan-pesan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semua kita harus merasa terpanggil dengan panggilan-panggilan tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, "Al-muslim akhul muslim." Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Kata beliau, "La yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Jangan ia menzalimi muslim yang lain. "Wa la yuslimuhu." Jangan pula yakni mendorongnya atau menyungkurkannya atau yang semaannya dengan itu kepada kecelakaan, kepada sesuatu yang membuatnya hancur, yuslimuhu, atau menyerahkan kepada musuh atau yang semaannya dengan itu. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bila kita perhatikan ada dua sisi yang perlu kita cermati pada hadis itu. Pertama, pernyataan Nabi bahwa muslim itu saudara bagi muslim yang lain, yang artinya itu suatu ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita masing-masing harus mengamalkan konsekuensinya. Kita saudara bagi muslim yang lain. Apa makna persaudaraan ini? Ya, tentu persaudaraan Islam konsekuensinya saling tolong menolong, saling bantu membantu dan seterusnya. Seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, seandainya pun ada sakit dari satu bagian tubuhnya, semuanya ikut merasakannya. Seandainya ada satu seorang muslim yang merasakan kesedihan, kita pun merasakan kesedihannya. Kita ingin menghilangkan kesedihan itu darinya, sebagaimana kita ingin menghilangkan kesedihan itu dari diri kita. Ibarat satu tubuh. Kemudian, hal kedua yang perlu kita perhatikan, la yadlimuhu, dan seterusnya. Wa la yuslimuhu. Jangan ia menzalimi, dan seterusnya. Dalam hadis yang lain, lebih lengkap lagi, la tanya apa? Apa kata beliau? La tanajashu wa la tabaghadu dan seterusnya. Tidak saling menipu, tidak saling membenci dan seterusnya. Apa maknanya ini? Maknanya adalah jangan melakukan hal-hal yang membuat dan menyebabkan retaknya hubungan persaudaraan tersebut, karena semua itu akan menghilangkan makna persaudaraan yang telah ada. Seorang menzalimi yang lain, maka akan hancur ukhuwah. Seorang yuslimuhu, menyerahkan kepada musuh atau mendorongnya kepada kebinasaan, hilang ukhuwah. Tadabaru, saling membelakangi. Tabaghadu, saling membenci. Tanajashu, saling menipu. Ini semua adalah bila terjadi, maka akan menghilangkan makna daripada ukhuwah tersebut. Sehingga dengan kata lain, yang lebih ringkas, ukhuwah dijaga dan jauhi segala sebab-sebab yang akan meretakkan hubungan ukhuwah tersebut. Apapun bentuknya, ya, tentunya itu adalah perkara-perkara yang garis besarnya adalah perbuatan-perbuatan kezaliman atau yang semakna dengannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, Allah Azza wa Jal menyebutkan pada akhir ayat ini setelah memerintahkan untuk aslihu baina akhawaikum, perbaiki hubungan antara kedua saudara kalian, yakni bila terjadi sesuatu, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Allah Azza wa Jal menutup ayat ini dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Siapa yang diperintahkan? Kita semua. Kita selaku seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal mendapatkan perintah untuk bertakwa kepadanya. Nah, bertakwa kepada Allah tentu dalam segala urusan. Fi jami'i umurikum, di seluruh urusan-urusan kalian. Lebih-lebih kaitannya dengan awal-awal ayat ini. Berarti termasuk ketakwaan yang mesti kita jaga adalah dalam bab menjaga ukhuwah di antara kita. Takwa kepada Allah Azza wa Jal pada diri kita. Takwa kepada Allah Azza wa Jal pada saudara-saudara kita. Ya. Ini hal yang akan membuat kita mendapatkan keberuntungan. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati Allah. Yani pasti kalian mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Kata Ibn Katsir rahimahullah, hada tahqiqun minhu ta'ala birrahmati liman ittaqahu. Ini artinya sesuatu yang pasti, hak dari Allah Azza wa Jal untuk memberikan rahmat kepada kalian ketika bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. La'alla, mudah-mudahan, begitu diterjemahkan ya. Tapi kalau Allah Azza wa Jal yang mengatakannya, maka ini pasti. Sehingga ketika kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, pasti kita akan mendapatkan rahmatnya. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, wujudkan takwa Allah. Wujudkan takwa Allah pada diri-diri kita dan termasuk pada saudara-saudara kita. Maka kita akan sama-sama mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Selanjutnya ikhwan fiddin rahimakumullah, ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan pada ayat berikutnya ini hal-hal yang tadi telah kita singgung, yaitu beberapa larangan-larangan yang bila dilakukan akan menyebabkan hancurnya ukhuwah. Nah, ingat. Jadi ukhuwah itu dijaga, kemudian menjauhi segala hal yang akan menyebabkan hancurnya ukhuwah tersebut. Dan itu nasihat para ulama kita, ya. Itu nasihat para ulama kita rahimahumullah, karena mereka sangat memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Senantiasa nasihat-nasihat itu diberikan dengan dua hal ini, yaitu berukhuwah, kemudian menjauhi segala hal yang akan merusak ukhuwah tersebut. Maka lihatlah firman Allah Azza wa Jal berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sebuah kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi mereka lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in, jangan pula kaum wanita mengolok-olok kaum wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, bisa jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian menyindir-nyindir dengan sindiran-sindiran yang mengandung pelecehan, penghinaan. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling melontarkan julukan-julukan, yakni yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Betapa buruknya nama kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lihatlah ayat ini kembali. Allah Azza wa Jalla telah melarang kita beberapa larangan-larangan. Pertama dalam ayat ini adalah larangan sukhriyah, melecehkan dan menghinakan. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga melarang al-lamz. Sesungguhnya juga ada makna sukhriyah. Al-lamz itu juga sindiran-sindiran, tapi juga mengandung unsur pelecehan. Kemudian Allah melarang tanabuz bil alqab, melontarkan julukan-julukan yang tidak baik. Ya, tiga hal disebutkan dalam ayat ini. Tiga hal ini adalah perkara-perkara yang mungkin terjadi, dan bila terjadi akan merusak ukhuwah yang tadi disebut. Innamal mu'minuna ikhwah. Bisa kita pastikan bila ada tindakan-tindakan seperti itu, pasti umumnya ya orang akan kemudian tersinggung, sakit hati. Kalau itu sudah ada, maka mungkin saja dia pun akan membalas. Sehingga bukan hanya menghina dan melecehkan, nanti akan terjadi saling benci membenci. Nanti akan meningkat lagi sehingga menjadi saling bermusuhan. Ya. Nah, ketika sudah saling bermusuhan, maka bisa meningkat kepada hal berikutnya, yaitu ya yang lebih buruk. Kalau zaman dulu bisa saling berperang, bisa saling bahkan membunuh. Bukankah ayat sebelumnya Allah Azza wa Jalla telah menceritakan tentang hal itu? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Bila terjadi dari kaum mukminin dua kelompok yang saling membunuh, saling berperang. Nah, itu bisa sampai seperti itu. Tapi apa awal-awalnya? Permulaan-permulaannya bisa jadi dari sukhriyah, saling mengolok-olok. Bisa jadi dari lamz, nyindir-nyindir tapi mengandung pelecehan. Bisa jadi dari tanabuz bil alqab, kata-kata julukan-julukan yang mengandung juga pelecehan. Nah, maka Allah Azza wa Jal melarang ini semuanya. Apa faedahnya? Di antara faedahnya adalah supaya ukhuwah tetap terjaga. Supaya ukhuwah di antara kaum muslimin tidak retak disebabkan karenanya. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat kata-kata Ibnu Mas'ud, akan datang berikutnya apa? Kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang. Di sini adalah syarrun tunha anhu. Datang berikutnya keburukan yang kalian dilarang darinya, yaitu apa? As-sukhriyah. As-sukhriyah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, as-sukhriyah bin nas wa huwa ihtiqaruhum wal istihza bihim. Yaitu merendahkan dan mengolok-olok. Ini adalah juga bagian daripada kesombongan. Ya, ini Kata Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kesombongan itu adalah apa? Batarul haq wa ghamtun nas, atau ghamsun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, bab merendahkan, mengolok-olok, ternyata bukan hal yang sepele. Masalahnya bukan hanya pada orang yang dihina, orang yang dilecehkan, orang yang diolok-olok. Ternyata bukan hanya di situ. Justru masalah besarnya adalah pada kita. Na'udzubillah kalau sampai melakukan itu, berarti ada apa? Ada kesombongan pada diri kita, menurut keterangan Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, kenapa demikian? Karena ini salah satu bagian daripada kesombongan. Ghamtun nas, merendahkan manusia. Padahal kesombongan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena akan menghalangi seseorang masuk ke dalam al-jannah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk ke dalam al-jannah siapa yang ada dalam kalbunya seberat dzarrah, semut yang kecil, seberat apa? Biji yang sangat kecil, min kibrin, dari sifat sombong. Para sahabat pun bertanya, apa itu sombong? Nabi SAW mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, bab sukhriyah, sesuatu yang ternyata sangat mengerikan. Bagi orang yang melakukan, berarti ada sisi kesombongan. Bagi orang yang dilecehkan, ya, dia pun akan tersakiti dan dia bisa juga membalas dengan keburukan yang serupa. Walaupun itu, ya, membalas dengan keburukan dan juga mengandung kesombongan, tentu hal yang tidak dibenarkan. Namun ini yang bisa terjadi, maka hindari. Allah Azza wa Jal mengatakan di dalam ayat ini, bahkan orang yang dilecehkan bisa jadi lebih baik. Asa ayyakunu khairan minhum, atau asa ayyakunna khairan minhunna. Yang laki-laki, yang perempuan, mereka yang dilecehkan mungkin saja lebih baik daripada yang melecehkan. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadha haram. Ini merupakan perbuatan yang haram. Fa innahu qad yakunu al-muhtaqar a'zamu qadran 'indallah. Bisa jadi orang yang dilecehkan itu kedudukannya di sisi Allah lebih besar. Wa hab ilaih, lebih dicintai Allah Azza wa Jal minasakhir minhu wal muhtakir lahu, daripada orang yang melecehkannya. Nah, siapa tahu ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan yakni kalau terkait dengan sababun nuzul, para ulama rahimahumullah menyebutkan beberapa kemungkinan atau keterangan, yakni sebagian sahabat, ya, yang kemudian dilecehkan karena fisik mereka. Nah, wallahu a'lam tentang sababun nuzul tersebut, ya, perlu dikaji. Tapi lepas daripada itu, bahwa itu mungkin terjadi di antara kita dan bahkan sangat-sangat mungkin. Karena apa? Karena tentu setelah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak bisa menyamai para sahabat. Mereka yang di bawahnya lagi semakin jauh, semakin kesini, semakin ke belakang, kualitas iman, banyak menurun, sehingga kemungkinan pelanggaran-pelanggaran agama semakin besar, sehingga terjadinya sukhriyah di antara muslimin semakin mungkin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, apa kenapa dan kenapa kok terjadi sukhriyah? Ya, kalau sebabnya banyak. Mungkin hanya tadi penampilan fisik, ya. Ada seorang yang mungkin dinilai orangnya posturnya pendek, atau dinilai posturnya tinggi tapi tingginya tidak seperti umumnya, atau mungkin posturnya gemuk besar, atau sebaliknya kurus kering, atau mukanya kurang tampan, dan seterusnya, warna kulitnya banyak sekali. Ini bisa menjadi sebab yang karenanya seseorang melakukan sukhriyah atau dijadikan bahan sukhriyah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, jangan itu dilakukan. Ya. Fisik kita adalah pemberian Allah Azza wa Jal, dan ini juga sebagai ujian bagi semuanya. Seorang yang diberi fisik yang baik bersyukur kepada Allah. Seorang yang diberi ujian dengan kekurangan bersabar. Semua adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ingat tentu kita ketika sebagian sahabat menertawakan kaki Abdullah bin Mas'ud yang terlihat kecil betisnya, hanya tertawa. Ya, hanya tertawa karena melihat kaki beliau. Nabi SAW kemudian menegur mereka, para sahabat, kenapa kalian tertawa? Ada apa? Sahabat pun menjawab, min diqqati saqai, karena melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasul SAW? Beliau mengatakan bahwa betis Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah Azza wa Jal lebih berat daripada Gunung Uhud. Nah, jadi yang dinilai bukan fisiknya. Di sisi Allah Azza wa Jal, seseorang akan dinilai dengan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Pada ayat-ayat berikutnya Allah akan menyebutkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal di antara kalian. Nah, sahabat-sahabat mereka bermacam-macam secara fisik. Bilal bukan orang Arab, beliau orang Habasyah, berkulit hitam. Tapi di sisi Allah Azza wa Jal, orang yang sangat mulia. Bahkan Allah Azza wa Jal memasukkannya ke dalam Al-Jannah. Diberitakan telah terdengar terumpahnya di dalam Jannah sebelum Bilal meninggal dunia. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi kembali kepada yang disebutkan tadi, bahwa ini sesuatu yang mungkin terjadi dan sangat mungkin terjadi di antara manusia. Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita suatu pendidikan. Jangan saling sukhriyah. Jangan saling mengolok-olok, istihza dan yang semacamnya. Bisa jadi ternyata yang dijadikan bahan olok-olokan, mereka lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, dari larangan yang terdapat dalam ayat ini, wala talmizu anfusakum. Jangan kalian melakukan lamz pada diri kalian. Maksudnya pada manusia, muslimin dianggap ya, muslimin ini adalah tubuh kita juga. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, jangan kalian melakukan lamz kepada diri kalian. Maksudnya kepada diri sendiri. Ternyata di sini ulama mengatakan, la talmizun nas, jangan melakukan lamz kepada orang-orang. Apa itu lamz? Al-lamz ini sindiran-sindiran dengan kata-kata, ya. Yang sindiran itu tentu mengandung pelecehan, penghinaan, dan yang semakna dengan itu. Di sana ada hal yang lain mirip dengannya, yaitu al-hamz. Al-hamz itu dengan perbuatan, menyindir yang mengandung pelecehan tapi dengan perbuatan, ya. Nah, semuanya dilarang dengan kata-kata maupun perbuatan. Kadangkala orang dengan kata-katanya melakukan hal itu, kadang-kadang dengan perbuatannya. Perbuatannya terkadang dengan bibirnya, ya, mencibir dengan bibirnya, atau dengan gerakan matanya, atau dengan gerakan tangannya, ya. Ada gerakan-gerakan tertentu yang itu adalah suatu sindiran yang mengandung penghinaan. Semuanya tidak diperbolehkan. Allah Azza wa Jalla juga menyebut dalam beberapa ayat tentang hal ini, wailun likulli humazatin lumazah. Wail, celaka bagi siapa? Humazah, lumazah. Humazah yang menyindir dengan apa? Perbuatan. Lumazah yang menyindir dengan kata-kata, sindiran yang mengandung pelecehan. Hammazin masya'in binamim, ya, dalam ayat yang lain juga seperti itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, perhatikan ayat ini, la talmizu anfusakum, jangan kalian melakukan hal itu kepada diri kalian. Setelah kita baca tafsirnya apa? La talmizun nas, jangan kalian melakukan lamz kepada manusia. Apa maknanya ini? Tadi kita sebutkan. Jadi ini menunjukkan kita muslimin ini ibarat satu tubuh. Sehingga ketika kita melakukan lamz kepada yang lain, seolah-olah kita melakukan lamz kepada diri kita sendiri. Ayat ini seperti ayat yang lain, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Apa maknanya? Maknanya jangan kalian membunuh manusia. Ya. Jangan. Nah, kenapa membunuh manusia dikatakan membunuh diri? Karena mereka ibarat tubuh kita juga. Nah, ini bahasa yang Allah Azza wa Jalla gunakan untuk menunjukkan bahwa kita muslimin adalah satu tubuh. Membunuh mereka sama dengan membunuh kita sendiri. Kita muslimin ibarat satu tubuh. Melakukan lamz kepada mereka ibarat kita melakukan lamz kepada diri kita sendiri. Wala talmizu anfusakum, maka jangan kalian lakukan lamz kepada diri-diri kalian. Nah, betapa indahnya adab-adab Islam, ya. Betul-betul menjaga perasaan sampai sindiran-sindiran pun tidak diperkenankan. Kalau betul-betul ajaran Islam terwujud di suatu masyarakat, semuanya akan menjadi orang-orang yang muhtaramun, orang-orang yang terhormati. Ya, tapi sayangnya kaum muslimin banyak yang tidak melakukan adab-adab Islam ini. Sangat disayangkan. Nah, sehingga ketika adab-adab Islam ini tidak dilaksanakan, maka muncul gejolak-gejolak, ya, tersindir atau merasa dilecehkan dan seterusnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita semua terpanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua harus berusaha untuk betul-betul mewujudkan seruan Allah Azza wa Jalla. wala talmizu anfusakum. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, bab lamz dan hamz ini bukan hanya sekedar dilarang saja dalam ayat yang kita baca, namun tadi kita juga membaca ada ancaman keras. Wailun likulli humazatin dumazah, celaka. Ya, celaka. Jadi ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang ringan. Dulu sempat terucap oleh sebagian istri Nabi, ya, terucap sebagian istri Nabi yang kemudian ditegur keras oleh Nabi SAW. Sebagian istri Nabi mengatakan terhadap istri yang lain, innaha qasirah. Ya, mungkin karena terdorong kecemburuan antara para istri, wallahu a'lam, sehingga terucap kata-kata itu. Ya, innaha qasirah, dia itu kan pendek. Maka apa kata Rasulullah SAW? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajatku. Sungguh kamu telah mengatakan satu kata. Seandainya satu kata ini dicelupkan ke dalam lautan akan merubahnya. Ya. Seandainya kata-kata ini dicemplungkan ke lautan, dicampur akan merubah air laut itu. Ini hakikat yang Nabi ungkapkan kepada kita, yang kita ya, merasa dalam kehidupan kita sehari-hari hal yang mungkin biasa dan mungkin tidak berdampak apa-apa. Nah, karena kita tidak begitu mengerti, ya, ilmu kita ini ilmu yang rendah, ilmu yang kurang. Kalau Nabi kan sangat tahu, sehingga apa akibat dari satu kata di sisi Allah besar sekali. Watahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian mengira itu adalah perkara yang sepele, hayyin, ringan. Wa huwa indallahi azim, padahal itu di sisi Allah besar. Nah, ucapan yang mungkin kita ucapkan terkadang itu tadi, ya, tahsabunahu hayyina, kalian anggap remeh, ringan, sepele, tapi ternyata di sisi Allah Azza wa Jal begitu besar. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, maka dari itu al-lamz wal-hamz, ya, kita harus mengerti, ya, betapa bahayanya hal tersebut. Kita harus merasa bahwa perkara-perkara itu besar di sisi Allah Azza wa Jal. Tidak boleh kita meremehkan suatu dosa, tidak boleh kita menganggapnya sepele. Kalau kita menganggap hal-hal seperti itu adalah perkara sepele, ringan, dan ternyata di sisi Allah berat dan besar, lalu apa jadinya kalau itu kemudian terus dilakukan? Kalau kita ternyata tidak merasa salah dan tidak bertaubat, naudzubillah. Padahal kalau kita, ya, umumnya masyarakat kita kalau mengatakan kata-kata yang menyindir sudah berat, ya, berat-berat. Kalau tadi yang diucapkan sebagian istri Nabi hanya seperti itu, dia kan pendek, hanya itu. Bagi kita mungkin hal yang gak berarti apa-apa, ya, karena kita ketika mengatakan tentang seseorang, wah, sudah luar biasa. Umumnya masyarakat kalau mengatakan tentang seseorang, menghina, meremehkan, wah, sudah seperti apa, gak tahu. Terlalu banyak kata-kata yang tidak pantas untuk disebut, ya. Nah, kalau hanya seperti itu, innaha qasirah, dia itu kan pendek, sudah seperti itu, bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Nah, ini tadi artinya kita betul-betul mesti berhati-hati dan mengerti nilai sesuatu di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tidak main-main, ya. Kita jangan sampai naudzubillah merasa aman dari dosa, ternyata nanti ketika mati dibangkitkan, kok seperti itu dosa saya. Wah, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, larangan yang ketiga pada ayat ini, wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian melakukan tanabuz bil alqab. At-tanabuz bil alqab yakni memberikan julukan-julukan dengan julukan yang tidak baik. At-tanabuz bil alqab. Ai la tada'u bil alqab wa hiya allati yasu'u asy-syakhsu sima'uha. Atau yasu'u asy-syakhsa sima'uha. Jangan kalian saling memanggil dengan julukan-julukan yang ketika mendengarnya membuat orang itu tidak senang. Nah, ini lakop ya, julukan. Dan dulu di masa sahabat pun ada julukan-julukan. Tapi julukan itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Kalau julukan-julukan yang baik, ya tidak mengapa, ya. Dan Nabi bahkan memberikan julukan-julukan. Khalid Ibn Walid dijuluki dengan apa? Saifullah. Ya. Pedang Allah Azza wa Jalla. Umar radhiyallahu anhu dikenal dengan julukannya Al-Faruq. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini julukan-julukan yang baik. Tapi di sana juga ada julukan-julukan yang buruk. Nah, ketika ada julukan-julukan yang buruk dan ini juga terus ada ya sampai sekarang, banyak orang punya julukan-julukan yang tidak baik. Nah, jangan memanggil dengan julukan-julukan yang tidak baik. Terkadang seseorang mungkin ada masa lalunya, masa lalu yang tidak baik, dalam arti pernah jadi begini, pernah jadi begitu. Alhamdulillah kemudian jadi baiknya, tapi kadang-kadang masih tersisa julukan-julukan itu. Nah, jangan sampai kemudian saling memanggil dengan julukan-julukan yang tidak baik sehingga menimbulkan apa? Rasa tidak nyaman atau tersinggung, ya, sakit hati dan seterusnya karena julukan-julukan tersebut. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kembali kita sebutkan, ini adalah juga salah satu hal yang bisa menyebabkan apa? Menyebabkan retaknya ukhuwah dan bahkan hilangnya ukhuwah di antara kaum muslim. Allah Azza wa Jal kemudian mengatakan, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, yakni sejelek-jelek nama kefasikan adalah ba'dal iman, setelah keimanan. Ai bi'sa as-sifatu wal ismul fusuq wa huwa at-tanabuz bil alqab kama kana ahlul jahiliyah yatana'atuna ba'dama dakhaltum bil islam. Sejelek-jelek nama adalah nama kefasikan setelah keimanan. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau begitu, perbuatan-perbuatan tadi yang disebutkan adalah bagian daripada kefasikan. Ya, seorang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, artinya ia jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang fasik atau al-fisq. Maka dari itu, jangan sampai seseorang setelah imannya menyandang sifat-sifat buruk, yaitu kefasikan. Jauhi perbuatan itu agar kita selamat daripada kefasikan. Jaga iman kita. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Bertaubat merupakan suatu kewajiban. Mereka yang mungkin saja jatuh dalam perbuatan-perbuatan itu, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka yang bertaubat, Allah Azza wa Jalla akan menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tawwab, Maha penerima taubat. Sehingga dosa sebesar apapun, kalau pelakunya bertaubat dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan terima. Tapi mereka yang tidak bertaubat, faulaika humudz dzalimun, mereka lah orang-orang yang zalim. Yang artinya, tunggu balasan atas kezaliman-kezaliman mereka. Ya, ketika dijuluki oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang zalim, tidak berhenti sampai di situ, tapi berlanjut dengan ancaman. Ketika seorang itu zalim, maka ada ancaman di balik kezalimannya itu. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dari perbuatan-perbuatan tersebut dan kembali kepada jalan yang benar, menghindari semua yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, dan menjaga kembali ukhuwah di antara kaum muslimin. Demikian ikhwan fiddin rahimakumullah, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita taufiknya untuk memahami ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat yang lain, kemudian mengamalkan ayat-ayat dan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insyaallah kita lanjutkan pada sesi kedua nanti, ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sedikit melanjutkan penjelasan ayat berikutnya dari surat Al-Hujurat, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah banyak dari sangkaan-sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian sangkaan-sangkaan itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian melakukan tajassus. Melakukan tajassus yakni mencari-cari sesuatu yang tidak baik wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jauhilah melakukan ghibah sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita, apakah seseorang dari kalian menyukai untuk makan daging saudaranya yang telah mati? Fakarihtumuh, tentu kalian tidak menyukainya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat ini, ayat yang ke-12, juga masih melanjutkan rangkaian dari ayat sebelumnya terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang juga akan merusak ukhuwah Islamiyah. Di sini pun Allah Azza wa Jalla memanggil kembali orang-orang yang beriman dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat lagi ucapan Ibnu Mas'ud bahwa yang akan disebutkan adalah kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang. Di sini adalah keburukan-keburukan yang dilarang. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, yaitu jauhilah banyak dari sangkaan-sangkaan. Nah, kemudian berikutnya wala tajassasu, jauhilah tajassus, mencari-cari aib, mencari-cari kekurangan. Berikutnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan melakukan ghibah sebagiannya kalian terhadap sebagian yang lain. Juga tiga hal tersebut pada ayat ini, yang kesemuanya dan masing-masingnya adalah menjadi sebab hancurnya ukhuwah Islamiyah atau renggangnya ukhuwah di antara kaum muslimin. Pada ayat ini, ikhwani fiddin rahimakumullah, pertama Allah Azza wa Jalla melarang untuk melakukan katsiran minadh-dhanni, banyak dari sangkaan-sangkaan. Diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa tuhmah wa takhawun lil ahli wal aqarib wan nas fi ghairi mahallihi li anna ba'd dhalika yakunu isman mahdhan wal yajtanib katsir minhu ihtiyatan. Jadi adh-dhan ini sangkaan-sangkaan yang terkandung padanya suatu tuduhan kepada keluarga, kerabat, dan manusia pada umumnya yang itu bukan pada tempatnya. Karena perbuatan itu sebagiannya adalah merupakan perbuatan dosa. Maka jangan kalian banyak melakukannya dalam rangka ihtiyat, berhati-hati. Karena bisa jadi nanti kalian terjatuh pada dhon yang terlarang. Nah, jadi di sini dipahami kalau begitu yang namanya sangkaan-sangkaan ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Ada yang beralasan, ada yang tidak beralasan. Allah Azza wa Jalla melarang banyak-banyak melakukan itu. Muncul sangkaan. Sekalipun awalnya mungkin pada perkara yang baik, dalam arti tidak terlarang, ya, atau dengan kata lain mubah, begitu ya, lebih tepat. Sekalipun pada awalnya itu mubah, tapi karena sering seperti itu, akhirnya bisa terjatuh pada yang dilarang. Karenanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, fal yajtanib katsir minhu ihtiyatan, jauhilah banyak seperti itu dalam rangka berhati-hati. Nah, apalagi kalau memang melakukan sangkaan-sangkaan yang tidak ada alasannya, tidak ada pembenarannya, maka jelas itu perbuatan yang terlarang. Karenanya ikhwan fiddin rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat, jangan kalian menyangka suatu kalimat yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali kebaikan. Ya. Sementara kalian masih bisa membawanya kepada arah yang baik tersebut. Jadi memang dianjurkan kita terhadap sesama mukmin ketika keluar kata-kata yang kurang baik menurut kita, awalnya kok seperti ini. Nah, jangan kita kemudian melanjutkan dengan dugaan sangkaan yang tidak baik. Tapi selama kita masih bisa mengarahkan kepada arah yang baik, arahkan kepada yang baik. Nah, ini nasihat Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwan fillah rahimakumullah, lebih-lebih lagi ya, mungkin sekarang di zaman ini dengan adanya alat teknologi yang kita pegang ini ya, sehingga ada media sosial saling mengirim pesan pendek ya, melalui SMS atau mungkin melalui WA ataupun yang lain, bahasa-bahasa di tulisan seperti itu sangat-sangat mungkin untuk disangka padanya sangkaan-sangkaan yang macam-macam. Nah, karena kita beda dengan menanggapi orang yang bicara langsung. Kalau seorang yang berbicara langsung, kita melihat intonasinya, pendengarnya, melihat gaya bicaranya, dan mungkin sebelumnya, setelahnya, semuanya membuat kita mengetahui apa maksudnya. Tapi ketika itu hanya tertuang dalam pesan pendek, maka akan timbul, ini maksudnya apa? Ya, ini maunya apa? Kenapa begini? Jangan-jangan seperti ini atau seperti itu. Nah, maka harus kita sangat berhati-hati, ya. Jangan sampai itu membuat kita jatuh di dalam dunun, sangkaan-sangkaan yang itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya di zaman ini kehati-hatian kita mestinya lebih. Kehati-hatian kita mestinya lebih. Ya. Makanya memang ayat ini dan juga ayat-ayat sebelumnya pada surat Al-Hujurat, ayat-ayat yang sangat-sangat penting sekali dalam kita bermuamalah dengan sesama muslimin. Makanya di ayat yang lain, ayat-ayat sebelumnya Allah mengatakan apa? Mengatakan untuk tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Perintah untuk tabayyun. Dicek betul apa tidak, ya kan? Maksudnya apa dan seterusnya. Nah, ini semua ikhwan fillah rahimakumullah, tuntunan Islam, ajaran agama kita yang membimbing kita agar betul-betul kehidupan kaum muslimin begitu terasa persaudaraan mereka. Ya, tanpa itu kita akan menjadi orang yang banyak gelisah karena banyak menyangka ini dan itu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu dan seterusnya. Padahal beritanya belum mesti benar. Padahal kata-katanya belum mesti itu maksudnya. Nah, maka kita sangat perlu berhati-hati. Kembali kepada firman Allah Azza wa Jal, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah banyak-banyak dari menyangka-nyangka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, iyyakum wadh-dhann fa innadh-dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian dari menyangka-nyangka itu, karena sangkaan-sangkaan itu akdzabul hadis, sedusta-dustanya ucapan. Ya. Ini mendukung apa yang terdapat di dalam ayat Al-Qur'an. Lain halnya kalau dzan itu memang ada indikasi yang sangat kuat menunjukkan kepada apa yang kita sangka. Misalnya dulu ya, sebagian ulama ketika ya melihat seseorang muntah dan mengeluarkan bau yang itu adalah bau khamr, apa yang langsung terpahami oleh kita dan muncul dugaan pada diri kita, oh ini minum minuman keras ini, itu muntah dan baunya seperti ini. Nah, itu ada indikator yang sangat kuat bahwa dia melakukan perbuatan yang mungkar, yaitu minum khamr. Apa alasannya? Muntah dan baunya seperti itu. Nah, ini contoh. Nah, ini kalau seperti ini kata para ulama, kesimpulannya tidak mengapa kita menyangka padanya sangkaan bahwa dia telah melakukan suatu larangan dari larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, yaitu minum minuman keras. Artinya di sini ada hal yang membenarkan dzan tersebut. Ya, ada alasannya artinya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya wala tajassasu. Jangan kalian melakukan tajassus. Firman Allah Azza wa Jalla berikutnya, wala tajassasu. Apa makna at-tajassus? Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, menukilkan dari sebagian ulama, qala al-Auza'i rahimahullah, at-tajassus al-bahtu 'ani syai'. Ya, at-tajassus al-bahtu 'ani syai', mencari-cari sesuatu. Apa yang dimaksud? Ibnu Katsir mengatakan wala tajassasu, yakni hai ala ba'dikum ba'dha. Wattajassus ghaliban yutlaqu fi syarri. Sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, jangan saling tajassus. Tajassus ini digunakan, kata tersebut, pada perkara yang tidak baik. Jadi maknanya mencari-cari sesuatu yang aib. Ya. Mencari-cari sesuatu yang aib. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau begitu di sini ada larangan dari Allah Azza wa Jal kepada kita masing-masing untuk mencari-cari sesuatu yang itu aib saudara kita. Dan berbeda antara mencari dengan sesuatu yang sudah tampak, ya. Makanya ulama membedakan beberapa hal. Misal ada orang menampakkan kemungkarannya yang disebut oleh Nabi dengan istilah mujahir. Ya, al-mujahirun, orang yang sudah terang-terangan. Kalau ini ya sudah menampakkan dirinya, sudah menyingkap ya tabir dirinya. Beda dengan orang yang dia mungkin jatuh dalam kemungkaran, tapi dia betul-betul tidak ingin dilihat oleh orang lain. Tidak ingin orang lain tahu. Dia sangat malu dan dia menyadari kesalahan tersebut. Nah, beda kondisinya orang yang pertama dengan orang yang kedua. Nah, kita dilarang ahibati fillah rahimakumullah melakukan tajassus. Bahkan ulama kita menganjurkan untuk kita melakukan taghaful. At-taghaful itu artinya apa? Ya, kita memalingkan diri kita dari sesuatu yang masih belum jelas. Kita enggak pikirkan mendalam. Mungkin kita dengar katanya terkait dengan fulan melakukan begini. Sementara masih konon katanya, dan kita tahu dia seorang muslim yang baik, maka kita segera memalingkan diri kita, enggak ingin tahu tentang hal itu. Ini namanya sikap taghaful. Ya. Dikatakan oleh para ulama kita bahwa bahwa al-afiyah, keselamatan itu pada 9/10 ada pada taghaful. Kata-kata semakna dengan itu yang saya ingat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah atau dari sebagian ulama. Ya, artinya bahwa di ini adalah dua sikap yang bertolak belakang. Yang satu dilarang Allah Azza wa Jal, yaitu tajassus, ingin mencari tahu keburukan, kejelekan, ya, aib. Yang satu dianjurkan oleh para ulama kita, yaitu taghaful, kita apa, tidak ingin tahu tentang aib saudara kita. Ya. Nah, tentu tadi sekali lagi, kalau sesuatu yang jelas, sesuatu yang apa, terbukti, sesuatu yang memang ada indikasi kuat, itu lain lagi. Dan tentu kalau lebih mendalam lagi urusan ini, ada kaedah-kaedahnya dalam bab apa al-hisbah misalnya, itu ada keterangan para ulama tentang hal ini. Namun secara umum kita dilarang melakukan tajassus, ya, karena ini bisa mengakibatkan kepada hal-hal yang sangat buruk, ya, sehingga akan timbul saling curiga, sehingga akan timbul saling bermusuhan di antara kaum muslimin. Kehidupan pun tidak lagi menjadi nyaman. Yang ada justru nuansa apa? Saling ingin tahu keburukan yang lain dan saling menjatuhkan. Ini berat kalau sudah seperti ini. Betul-betul kehidupan tidak lagi terasa nikmat, tapi seolah-olah justru ingin saling memangsa satu sama yang lain. Ya, hilanglah ukhuwah di antara kaum muslimin. Makanya kembali kepada ucapan ulama kita bahwa keselamatan itu 9/10 ada pada sikap taghaful. Sikap taghaful, kita tidak ingin tahu tentang hal-hal yang seperti itu. Kemudian firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Larangan berikutnya adalah larangan melakukan ghibah. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Dan jangan sebagian kalian melakukan ghibah kepada sebagian yang lain. Ghibah, kalau begitu termasuk sesuatu yang dilarang. Dan itu bahkan termasuk perbuatan dosa besar, perbuatan yang haram. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wal ghibatu muharramatun bil ijma', wa la yustathna min dhalika illa ma rajahat maslahatuhu kama fil jarhi wat ta'dil wan nasihah. Ghibah adalah sesuatu yang diharamkan secara ijma', wala yustathna min dhalik, dan tidak dikecualikan dari ghibah itu, illa ma rajahat maslahatuhu, kecuali sesuatu yang maslahatnya lebih besar. Kama fil jarhi wat ta'dil, seperti dalam jarah wat ta'dil, ya, ilmu jarah wat ta'dil, wan nasihah, dan seperti dalam bab nasihat. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, secara global bahwa ghibah kalau begitu perbuatan yang sangat dilarang dalam agama kita, ulama sepakat bahwa itu perbuatan yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang dalam beberapa hadis tentang ghibah ini. Ghibah ini di dalam ayat Al-Qur'an diibaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita?" Apakah seseorang dari kalian menyukai untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Fakarihtumu, tentu kalian membencinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, betul-betul perumpamaan yang sangat-sangat tidak baik bagi perbuatan ghibah. Allah Azza wa Jalla mengatakan seperti ini, bahwa apa suka kita sebagai seorang muslim memakan daging saudara kita yang sudah menjadi bangkai. Kita makan daging manusia, ya, seandainya pun itu bukan bangkai, hal yang yashma'iz minhun nafs atau tashma'iz minhun nafs, jiwa kita sudah menolaknya. Bagi yang normal, ya, kecuali yang enggak normal kayak orang-orang tertentu, ya, yang di berita-berita itu antum pernah baca, pernah dengar, ya, itu orang enggak normal itu, ya. Tapi kalau orang normal langsung, ya, mendengar kata-kata itu, mau enggak kamu makan daging saudaramu? Aneh sekali, jiwa ini langsung menolak, apalagi sudah dalam keadaan bangkai. Nah, betapa buruknya perbuatan itu. Allah pun mengatakan, "Bakaritumuh, kalian pasti tidak menyukainya." Kalau ghibah itu seperti itu, semestinya orang-orang tidak suka. Tapi ikhwani fillah rahimakumullah, ternyata kok sebaliknya, ya. Ghibah itu seperti kata orang menjadi fakihatul majlis. Buahnya majlis. Kayak hidangan yang nikmat bagi suatu majlis. Padahal kenyataannya kan begitu. Kalau majlis tidak ada ghibahnya, kurang ramai rasanya. Dan kadang-kadang masuk dalam arena ghibah ini pun ya enggak terasa. Tapi sedikit-sedikit terseret ke arah sana. Membicarakan aib orang tanpa alasan yang syar'i. Tanpa pada perkara yang dikecualikan oleh syariat. Ya. Ini larangan mencakup semua pihak, laki-laki maupun wanita, ya. Walaupun katanya kaum wanita lebih banyak terjatuh pada perkara itu. Wallahu a'lam. Tapi ya mungkin saja. Namun bagi kaum laki-laki jangan merasa aman, ya, karena sama saja kenyataannya laki-laki dan wanita kalau sudah bermajlis, ya, pembicaraannya kesana kemari, ya, akan nyerempet-nyerempet ke bab ghibah dan masuk ke dalam bab ghibah, maka sangat perlu berhati-hati. Ya. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa kok Allah Azza wa Jal mengumpamakan seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ya. Ini di samping hal yang menjijikkan, ada kejahatan yang lain, yaitu apa? Namanya orang sudah mati, mau diapa-apakan diam saja, ya kan? Dia enggak bisa membalas. Mau dicabik-cabik, mau dipotong-potong, mau dicacah-cacah, namanya sudah mati. Enggak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia masih hidup, jangankan dipotong, dicubit, dia langsung bisa membalas. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ibaratnya begitu. Ini kejahatan. Ya, orang enggak berdaya, dihancurkan. Ghibah semacam itu, orangnya tidak ada, wah, kesempatan, enggak bisa apa-apa, ya kan? Mau ngomong tentang dia, habis-habisan. Bisa dilakukan. Dan dia gak akan bisa membalas. Karena apa? Karena gak ada. Nah, ini diantara sisi penyamaan ghibah dengan makan bangkai saudara. Yaitu dia sudah tidak berdaya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi intinya bahwa ini perkara yang sangat buruk dalam agama kita. Dan Nabi SAW mengatakan pula dalam hadis seperti yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Ya ma'asyara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi." Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya saja, walam yadkhulul imanu qalbah, sementara iman tidak masuk dalam kalbunya, la taghdabu al muslimin, jangan kalian melakukan ghibah kepada kaum muslimin, wala tatabba'u auratihim, jangan kalian mencari-cari aurat mereka, yakni aib-aib mereka. Fa innahu man yatatabba' auratihim yatabba' Allahu auratahu wa man yatabba' Allahu auratahu yafdahu fi baitihi. Artinya, barang siapa yang mencari-cari aib-aib kaum muslimin, maka Allah Azza wa Jal juga akan mencari-cari aibnya. Dan siapa yang Allah cari-cari aibnya, maka Allah akan membeberkannya di rumahnya sendiri. Dalam lafal yang lain, walau fi jawfi baitihi, walaupun di dalam rumahnya sendiri. Nah, ini ancaman ya dari Allah Azza wa Jal. Nabi SAW mengatakan di sini di awal hadis suatu mukaddimah yang sangat penting. Kata beliau, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya sementara iman belum masuk dalam kalbunya. Diberi mukaddimah seperti itu dalam hadis. Berarti orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu imannya belum betul-betul masuk. Ya. Kalaupun dia mengatakan beriman, itu ibarat buah bibir. Ungkapan-ungkapan di lisan yang belum sungguh-sungguh masuk ke dalam kalbunya. Kalau seseorang yang betul-betul beriman, lahir batin mestinya tidak begitu. Nah, kita pahami dari sabda Nabi itu bahwa begitulah kondisi orang-orang tersebut. Nah, Nabi SAW mengatakan, jangan kalian melakukan ghibah terhadap kaum muslimin. Siapa yang melakukan ghibah, ya ini tentu akan mendapatkan hukuman-hukuman itu. Dan Nabi katakan juga, jangan kalian mencari-cari aib. Nah, ini bergandengan kedua hal ini, antara ghibah dengan mencari-cari aib, ya sangat erat sekali. Karena aib itu bahan bagi ghibah. Kalau tidak ada aib, tidak ada bahan untuk ghibah. Jadi sangat terkait erat. Ikhwan fill din rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ketika melarang ghibah, ya. Beliau katakan apa? Apa dalam hadis? Atadruna mal ghibah? Kalian tahu apa itu ghibah? Nabi katakan seperti itu kepada para sahabat. Nabi mengatakan, zikruka akhak bima yakrah. Kamu menyebutkan saudaramu sesuatu yang dia enggak mau atau enggak suka disebut dengan sebutan tersebut. Nah, ini memang punya makna yang luas, baik terkait dengan sebutan yang itu menyangkut fisiknya atau sebutan yang menyangkut perbuatan yang aib. Ya. Walhasil Nabi menyebutkan itulah makna ghibah. Kita punya saudara muslim, mungkin ada kekurangan pada fisiknya. Kita sebut, kita ceritakan dia itu ada begini-begini fisiknya. Dia enggak suka diketahui orang, enggak suka disebut dengan sebutan-sebutan itu. Maka kita jatuh dalam ghibah. Atau mungkin tadi terkait dengan suatu perbuatan, dia jatuh dalam suatu kesalahan, dia sendiri menyadari itu salah dan dia gak suka disebut-sebut dengan itu, ternyata disebutkan. Nah, ini juga ghibah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Apalagi tadi didahului dengan mencari-cari auratnya, aibnya, kesalahannya, tajassus. Nabi mengancam siapa yang mencari-cari aib-aib kaum muslimin, Allah yang akan mencari-cari aibnya nanti. Allah Maha tahu. Ini ancaman berat. Dan kalau na'udzubillah itu terjadi pada kita, Nabi katakan Allah akan beberkan sekalipun di rumah kita. Mungkin orang bersembunyi, mungkin orang tidak mau diketahui, tapi ketika Allah yang membongkarnya, maka siapa yang bisa menutupinya? Maka dari itulah ikhwan fill din rahimakumullah, ghibah dan juga tadi gandengannya adalah tajassus, maka keduanya harus betul-betul kita hindari. Wala tajassasu wala yaghtab. Ya. Allah katakan jangan tajassus, jangan ghibah. Beriringan. Tajassus berikutnya ghibah. Maka Allah larang, jangan tajassus, jangan ghibah. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian Allah Azza wa Jal mengatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Sama dengan ayat-ayat sebelumnya, anjuran untuk bertakwa lagi, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Di antara bentuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla tentunya seperti dikatakan oleh para ulama tadi bahwa ghibah tidak boleh kecuali pada perkara yang dikecualikan. Maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya. Seperti dalam Jarh wa Ta'dil, sekedar kita mengingatkan, ulama kita kadang menyebut, bahkan sering menyebut ya, dalam bab Jarh wa Ta'dil, rawi ini seperti ini orangnya. Ketika sudah tua ya, dia apa, tidak bisa dipercaya hafalannya. Dia seorang yang pendusta. Dia seorang yang berbuat kefasikan begini. Ini disebutkan oleh para ulama dalam rangka menjaga hadis Nabi. Maka dibolehkan. Ada 6 hal yang dikecualikan oleh para ulama. Ya, seperti diterangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Bisa dilihat di sana bab ini dan pengecualiannya. Ini untuk lebih lanjut diketahui, tapi tentu tidak bisa dibahas di sini karena waktu yang singkat. Sekedar kita isyaratkan ada beberapa yang dikecualikan. Nah, ketika orang hanya pada batas itu, ini termasuk takwa kepada Allah Azza wa Jal, ya tidak mau jatuh di dalam perkara itu ya, kecuali pada perkara yang memang betul-betul maslahat. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha penerima taubat dan Maha rahim, berkasih sayang. Maha penerima taubat, di sini ada isyarat pula bahwa kalau ada orang yang jatuh dalam perbuatan-perbuatan itu, maka bertaubatlah. Bertaubat, dan taubat yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jal, taubatan nasuha, yang shadiqah, sungguh-sungguh, yang terpenuhi syarat-syaratnya. Ulama menyebutkan bahwa syarat bertaubat dengan satu, meninggalkan perbuatan itu. Yang kedua, menyesali perbuatan yang dia lakukan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali lagi ya, kepada perbuatan itu. Yang keempat, kalau terkait dengan hak ya, terkait dengan hak atau terkait dengan kehormatan orang-orang ya, bisa dia minta dihalalkan. Tapi kalau terkait dengan bab ghibah, di sini ulama rahimahumullah membahas tata cara taubat dari perbuatan ghibah, yaitu apakah dia menyampaikan kepada orang yang dighibahi, yang dia sebut-sebut aibnya, atau dia melakukan hal yang lain. Pendapat yang dikuatkan oleh banyak para ulama bahwa dia ketika taubat dalam bab ghibah tidak menyebutkan kepada orangnya. Dia mengatakan, maaf, saya pernah mengghibahi kamu. Tidak begitu. Kenapa demikian? Kata ulama kita bahwa kalau dia menyebutkan seperti itu, mungkin akan terjadi hal yang lebih buruk, yaitu dia mungkin akan marah ya, sehingga dia mungkin akan mungkin jatuh dalam perkara-perkara yang mungkar juga. Walhasil mafsadahnya bisa lebih besar. Maka dari itu kata ulama, bab ghibah kalau bertaubat ya terkait dengan orangnya tidak menyebutkan seperti itu. Lalu apa yang dilakukan? Dia menyebut-nyebut kebaikan orang itu di tempat-tempat yang dia pernah menyebut keburukan-keburukannya, ya. Jadi dengan cara seperti itu dia menghapus apa yang sebelumnya. Dengan cara seperti itu dia seolah meralat apa yang sebelumnya dia lakukan. Nah, ini akan lebih baik efeknya, ya, ketimbang dia mengatakan kepada orangnya, saya menggibahi kamu. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini bedanya taubat dari ghibah dengan taubat dari dosa-dosa yang lain, ya. Karena efek yang tadi disebutkan, kalau dia mesti menyebutkan langsung kepada orangnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan ini tentunya tadi kita sebutkan harus segera dilakukan. Kenapa? Karena tentu taubat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin, bagi kita semuanya, dan tentu kita pun tidak mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, sebelum seseorang terlambat dari taubatnya, maka dia perlu menyegerakan taubatnya agar segera lepas daripada tanggung jawab. Inna Allah tawwabur rahim, dan Allah Azza wa Jalla maha berkasih sayang. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan menerima kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ya, Allah akan menerima kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Demikian beberapa faedah yang kita petik dari ayat-ayat tersebut pada surat Al-Hujurat. Dan tentunya ahibbati fillah rahimakumullah, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa pada surat Al-Hujurat ini sangat banyak faedah terkait dengan bab muamalah di antara kaum muslimin. Maka apa yang kita pelajari ini baru sebagian dari apa yang terkandung pada ayat-ayat tersebut. Tentu kita perlu lebih mendalami. Dan antum semua walhamdulillah, yakni insyaallah punya, ya, Quran terjemahan. Paling tidaknya mengetahui terjemahan tersebut. Syukur-syukur bisa membaca tafsirnya. Nah, ini suatu hal yang sangat penting bagi kita semuanya, ya. Jangan kita hanya membaca ayat-ayat saja tanpa mengetahui maknanya. Karena membaca ayat-ayat saja tanpa mengetahui maknanya, ini ada sekian persen dari makna hajru Al-Quran. Apa itu hajru Al-Quran? Yakni menjauhi Al-Quran. Ya. Jangan kita terjatuh pada perbuatan itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, para sahabat dulu ketika belajar Al-Quran Al-Karim, mereka juga bukan hanya belajar bacaannya, padahal mereka itu orang Arab, ya kan? Sekilas mendengar langsung secara global tahu maknanya. Apalagi mereka menghafal, mengulang-ulangnya. Jadi para sahabat, makna-makna ayat Quran secara global sudah paham. Tapi namun demikian, mereka ternyata juga tidak mencukupkan dengan itu. Mereka bahkan mempelajari 10 ayat demi 10 ayat makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Ya. Kunna la natajawazu 10 ayat hatta na'lam ma fiha. Kami tidak pernah melampaui 10 ayat sampai kami ketahui apa yang terkandung di dalamnya. Ini sahabat yang sudah mengerti ayat-ayat itu dan maknanya, tapi mereka ternyata mendalami 10 ayat dihafal dan diketahui maknanya apa yang terkandung padanya dari pelajaran-pelajaran yang halal, yang haram, yang wajib, yang sunnah dan seterusnya. Baru ayat berikutnya 10 ya, dipelajari pula isinya. Baru ayat berikutnya. Mujahid bin Jabr rahimahullah belajar dari Ibnu Abbas. Beliau katakan, "Aradtu 'ala Ibnu Abbas 3 aradat." Saya baca di hadapan Ibnu Abbas langsung. Ya. Wajhan bi wajhin. Langsung tatap muka belajar. 3 kali khatam. Ya, di satu riwayat mengatakan 3 kali. Riwayat yang lain mengatakan lebih daripada itu. Beliau katakan, as'aluhu inda kulli ayah. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas di tiap ayat. 3 kali. Ini bukan orang Indonesia, bukan orang Afrika, Eropa, bukan. Orang Arab. Makkah. Tiap ayat ditanyakan apa maksudnya, apa kandungannya. 3 kali. Selesai baru baca lagi. Selesai baca lagi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita ini untuk tahu maknanya saja belum, ya kan? Mengakui apa enggak itu? Ya, kita bukan orang Arab, mau tahu maknanya aja belajar bahasa Arab dulu. Yang belum bahasa Arab tahu ya terpaksa baca artinya, terjemahannya, kan begitu. Baru sekedar tahu maknanya. Sahabat sudah enggak pakai marhalah ini, tahap ini sahabat sudah enggak. Kita baru mau ke situ. Tapi baru mau ke situ saja sudah apa belum? Nah, ini pertanyaan besar. Mumpung sebentar lagi Ramadan. Ramadan biasa banyak baca Quran, ya kan? Coba sekarang kita tingkatkan, jangan baca ayatnya saja, khatam. Yang khatam, antum sudah khatam atau belum? Baca saja Ramadan. Ya, semoga pada khatam ya, baca saja. Nah, sekarang membaca plus tahu maknanya. Coba meningkat. Ya. Nah, kita terlalu jauh masih. Ya, ini sekedar motivasi untuk itu. Insyaallah kita lanjutkan ba'da al-adzan, ba'da al-adzan Isya. Fadhal kalau sudah waktunya silakan adzan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.